Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-123 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita sekarang sedang membahas tentang ucapan mu'alif yamurrun nas. An-nas di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Masih saat itu orang-orang munafik bersama orang-orang yang beriman. Setelah mereka bangkit dari sujud, maka dibentangkan as-sirat, yaitu jembatan yang berada di atas jahannam. Kemudian keadaan menjadi gelap gulita, sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang Yahudi bertanya, "Aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Di manakah manusia ketika diganti bumi dan juga langit? Ketika diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit juga demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum fi dhulmati dunal jisr." Mereka berada di tempat yang gelap sebelum jembatan. Makanya Syekhul Islam menggunakan kalimat al-jisr, jembatan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian beliau mengatakan, "Hum fi dhulmati duna al-jisr." Mereka berada di tempat yang sangat gelap sebelum jembatan. Kemudian orang-orang yang beriman diberikan cahaya sesuai dengan amalan mereka. Ketika keadaan gelap, maka orang-orang yang beriman diberikan cahaya oleh Allah. Dengannya mereka bisa melihat. Sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka Allah SWT memberikan kepada mereka cahaya sesuai dengan kadar amalan mereka. Ini menunjukkan tentang pentingnya kita musabaqah dalam beramal soleh, dan bagaimana pengaruh dari amal yang kita lakukan di dunia dengan cahaya yang akan kita dapatkan ketika kita berada di sebelum jembatan. Ala qadri amalin, sesuai dengan amalan mereka. Semuanya bersyahadat, semuanya beriman kepada Allah. Tapi Allah tidak akan menyamakan antara orang yang banyak beramal dan baik dalam beramal dengan selain mereka. Allah SWT maha adil. Tentunya orang yang baik amalannya akan dibedakan daripada orang yang jelek amalannya. فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلُ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ. Ada di antara mereka yang diberikan cahaya seperti gunung yang besar. Berarti sangat terang benderang. Di tempat yang gelap, kemudian dia memiliki cahaya sebesar gunung yang besar, dengan leluasa dia akan berjalan. Ini orang yang di dunianya dia beramal dengan baik, dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah, memperbaiki amalannya. Yas'a baina yadai, gunung tersebut berjalan di depannya, sehingga dengan leluasa dia berjalan. Wa minhum man yu'ta nurahu asghara min dhalik. Dan di antara mereka ada yang diberikan cahaya lebih kecil daripada itu, lebih kecil daripada gunung yang besar. Wa minhum man yu'ta nuran mithla an-nakhlati bi yamin. Ada di antara mereka yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma yang berada di kanannya. Ya, tentunya berbeda ya, yang memiliki cahaya yang berada di depannya, yang cahaya tersebut adalah cahaya yang besar, dan ada yang memiliki cahaya-cahaya di sebelah kanannya dan hanya sebesar pohon kurma. Tentunya berbeda dengan yang pertama tadi. Wa minhum man yu'ta nuran asghara min dhalik, dan ada di antara mereka yang diberikan cahaya lebih kecil daripada itu. Mungkin sama-sama di sebelah kanan, cuma dia lebih kecil daripada pohon kurma. Semuanya kembali kepada amalan. Semuanya kembali kepada amalan kita masing-masing. Silakan antum memilih mau mendapatkan cahaya yang besar atau cahaya yang kecil. Hatta yakuna rajulan yu'ta nurahu ala ibhami qadami. Sehingga ada di antara mereka yang diberikan cahaya oleh Allah karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan di dunia, memiliki cahaya sebesar jempol kakinya, kecil sesuai dengan amalan dia di dunia. Yudhi'u marratan wa yafi'u marratan. Terkadang dia bercahaya, dia sudah kecil, ternyata apa? Tidak terus-menerus dia bercahaya. Terkadang dia bercahaya dan yafi'u marratan, dan terkadang dia padam. Fa idza adha'a qaddama qadamahu famasha. Kalau dia terang hidup, maka dia menggerakkan kakinya ke depan. Famasha, kemudian dia berjalan. Wa idza tufi'a, dan apabila padam, maka dia berhenti. berhenti sana, nggak berani untuk berjalan. Kapan dia berjalan? Ketika bercahaya, meskipun hanya sedikit kecil. Antum di sini bisa membayangkan bagaimana berbeda-beda antara orang yang beriman dengan yang lain. Sama-sama orang yang beriman, sama-sama mereka beramal soleh, tapi Allah SWT bedakan antara satu dengan yang lain. Allah Azza wa Jal Maha Adil. Bagaimana nasib orang-orang munafik? Orang-orang munafik juga diberikan cahaya oleh Allah. Ya, dan mereka mengikuti Allah. Karena mereka secara zahir dahulu menyembah Allah. Namun cahaya mereka padam sebelum mereka sampai ke as-sirat. Adapun orang-orang yang beriman, maka terus mereka memiliki cahaya sesuai dengan kadar amalan mereka. Jadi orang-orang munafik dapat cahaya sebentar dan mungkin di situ mereka bergembira. Wah, ternyata ana dapat cahaya seperti orang-orang yang beriman. Tapi sekali lagi Allah menipu mereka pada kesempatan tersebut dan cahaya tersebut padam sebelum mereka sampai kepada jembatan as-sirat. Disebutkan dalam hadis, wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqun aw mu'minun nuran, dan diberikan setiap manusia baik yang munafik maupun orang yang beriman nuran, cahaya. Demikian Nabi SAW mengabarkan. Kemudian mereka mengikuti Allah, wa ala jisri jahannam kalalib wa hasq, dan di atas jembatan jahannam ada kalalib. Kalalib artinya adalah besi yang di ujungnya agak bengkok. Itu namanya kalalib, jamak dari kalub. Dan juga ada duri di sana. Ta'khudhu man sya'a Allahu thumma yutfa'u nurul munafiqin. Dia akan mengambil, menyambar siapa yang Allah kehendaki, kemudian akan padam cahaya orang-orang munafik. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan tentang kisah, dan ini adalah detik-detik di mana orang-orang munafik akan berpisah dengan orang-orang yang beriman. Ini perlu kita pahami karena mungkin sebagian kita masih bayangan dia yang akan melewati jembatan as-sirat ini adalah orang munafik, orang kafir, orang musyrik, mereka juga melewati jembatannya. Ternyata dalil tidak mengatakan demikian. Akan dipisahkan. Ya, dan yang melewati as-sirat hanyalah orang-orang yang beriman saja. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymani." Hari di mana engkau akan melihat orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, akan berjalan cahaya mereka dari depan mereka dan juga kanan mereka. Tadi disebutkan dalam hadis ada di antara mereka yang cahayanya di depan mereka dan ada yang cahayanya berada di sebelah kanan mereka. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Kabar gembira bagi kalian di hari ini, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau sudah di situ, berarti akhir dari kehidupan mereka nanti adalah surga. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah Allah menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari kekufuran ahlul kitab, dari kenifakan. Kabar gembira bagi mereka adalah surga. Khalidina fiha dzalika wal fawzul 'azim. Mereka kekal di dalam surga dan itu adalah keberuntungan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Hari di mana orang-orang munafik, yang laki-laki maupun yang wanita. Jadi orang munafik bukan hanya laki-laki saja. Di sana ada wanita-wanita yang mereka sifatnya juga nifak. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Unzuruna, tunggukan. Karena dipadamkan cahaya mereka, dipadamkan cahaya mereka sehingga mereka dalam keadaan gelap. Melihat orang-orang yang beriman, mereka punya cahaya. Yang punya cahaya bisa berjalan, yang tidak punya cahaya. Akhirnya mereka mengatakan, "Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum," kami ingin mengambil manfaat dari cahayakannya. "Qila irji'u wara'akum faltamisu nur." Dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang kalian. Kembali ke belakang. "Faltamisu nuran," maka carilah cahaya sendiri. Cahaya yang dimiliki oleh orang-orang beriman adalah untuk orang-orang yang beriman luar dan dalam mereka. Bukan untuk orang-orang munafik seperti mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. "Irji'u wara'akum." Kembali kalian ke belakang kalian dan carilah cahaya sendiri. "Faduriba bainahum bisuril lahu bab." Maka dibentangkanlah, dibuatkanlah di antara mereka dengan sebuah pagar batas yang memiliki pintu. "Batinuhu fihi rahmah." Dalamnya ada rahmat, yaitu bagian yang di situ ada orang-orang yang beriman, maka di situ ada rahmat. Wa zahiruhu min kibalihi al-'adzab, adapun sebaliknya maka di sana ada azab, yaitu sisi yang di situ ada orang-orang munafik. Ya, satu dinding, satu pembatas, yang sisi orang-orang beriman adalah rahmah dari Allah Azza wa Jalla, dan sebaliknya di sana ada azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum, mereka memanggil-manggil orang-orang yang beriman dan mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian, kami dulu sholat bersama kalian, haji bersama kalian, berjihad bersama kalian, tinggal di negeri kalian, alam nakum ma'akum. Qalu bana, dijawab oleh orang-orang yang beriman, iya kalian bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian dahulu telah menfitnah diri kalian sendiri, yaitu dengan kenifakan. Kalian merusak diri kalian sendiri, menfitnah diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian dulu menunggu-nunggu, yaitu menunggu-nunggu kehancuran orang-orang beriman. Ini sifat orang munafik, yang mereka tunggu kekalahan orang yang beriman, hancurnya orang-orang yang beriman. Wartabatum, dan kalian dalam keadaan ragu dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu dengan angan-angan kalian sendiri. Mereka berangan-angan bahwasanya sebentar lagi negeri Islam ini akan hancur dan kita akan kembali menang, kita akan kembali menguasai. Ini angan-angan kalian, sehingga terus kalian dalam keadaan demikian sampai Allah SWT mematikan kalian. Hatta ja'a amrullah, sampai datang urusan Allah. Wa gharrakum billahil gharur, dan telah menipu kalian penipu. Fal yawm la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafar, maka di hari ini tidak akan diambil dari kalian tebusan. Kalian mungkin di dunia punya harta dunia, punya anak, punya istri, enggak akan diambil dari kalian tebusan sedikit pun. Itu enggak akan bermanfaat bagi kalian. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak akan diambil tebusan dari orang-orang yang kafir. Itu orang-orang yang memang orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab, baik dari orang munafik maupun dari mereka tidak akan diambil tembusan. Ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir, tempat kembali kalian adalah neraka, dan itu adalah maula kalian, yaitu tempat kembali kalian. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini adalah waktu di mana terpisah antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafikin. Sehingga orang-orang beriman ketika melihat keadaan demikian, mereka berdoa kepada Allah mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, minta kepada Allah supaya disempurnakan cahaya, dan ampunilah dosa kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka ini adalah waktu di mana Allah SWT memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafikin, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman saja. Sehingga kita katakan yamurrun nas alaihi ala qadri amalihim, manusia akan melewati jembatan as-sirat ini sesuai dengan kadar amalannya. Dan yang dimaksud dengan manusia di sini adalah orang-orang yang beriman. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.